masih bersama kami di Mari Teguh Golden Way. Sudah terasa Pak, kita sudah masuk ke segmen keempat. Dan saya mengundang Anda di rumah untuk telepon ke sini, ke nomor telepon yang ada di layar kaca Anda, langsung saja. Dan malam ini juga jadi malam yang membahagiakan, karena saya ingin memberikan sebuah informasi kepada Anda, yaitu Excel kembali memberikan kejutan bagi penggunanya. Pengguna Excel dapat berlangganan Excel BlackBerry Gaul hanya dengan Rp2.000 per hari saja. Segera kunjungi bintang 123 pagar dari BlackBerry Anda atau kunjungi ke Excel Experience Line terdekat. Kita angkat telepon dulu Pak Mario. Silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa, berada di mana? Silakan Pak. Ibu. Halo. Ya, selamat malam Mas Uli. Selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa, berada di mana? Dengan Ibu Dwi Mas, di Bandung. Ibu Dwi di Bandung. Wow, super sekali. Ibu Dwi silakan bicara langsung ke Pak Mario. Silakan Pak. Silakan Ibu Dwi. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Ibu. Salam super Pak. Salam super Ibu. Ya, ini Pak ada yang mengganjal di hati saya Pak. Saya mau nanya, itu kebahagiaan itu ada di dalam diri kita atau mesti dicari di luar diri kita Pak? Super sekali. Oke. Pak Mario, jangan dijawab dulu sebentar, saya ingin bicara dengan Ibu Dwi. Ibu Dwi. Halo Ibu. Ya. Ibu bisa dengar saya? Iya Mas. Ya, Ibu, Ibu mendapatkan hadiah yaitu XL BlackBerry, Ibu. Selamat. Baik, silakan Pak Mario. Selamat Ibu ya. Dwi. Sahabat-sahabat Indonesia yang super, mungkin dulu pernah saya sampaikan mengenai kebahagiaan. Hukumnya dulu, bahwa orang yang mencari kebahagiaan di luar dirinya akan selalu melihat kebahagiaan itu milik orang lain. Orang, seorang wanita dan pria, suami istri petani yang jalan di pematang, hujan rintik-rintik, pakai caping, gandengan gitu, disalip orang naik motor. Lalu bilang, "Bune, bahagianya orang yang naik motor ya." Gitu, memang kehujanan tapi lebih cepat sampai. Sekarang kebahagiaan milik yang punya motor. Yang punya motor disalip pickup. Duh, bune, bahagianya orang yang naik pickup, memang koplingnya masih tegak. Kalau miringkan sedan, tapi dia lebih cepat sampai, tidak kehujanan keanginan. Kebahagiaan milik yang punya pickup disalip sedan. Kebahagiaan pindah ke sedan. Nah, itu beberapa merek, beberapa kelas sedan, dan kebahagiaan selalu pindah ke punya orang yang lebih punya. Sampai yang di Mercy mahal begitu, jamnya, giginya banyak berliannya, gitu. Kaya raya, lalu dia melihat bapak ibu petani jalan di pematang. Lalu dia bilang, bahagianya bapak itu bisa berjalan bergandengan tangan dengan istrinya. Saya sekarang mengunjungi ayah saya sakit di Bandung, istri saya sedang golf di Bali. Coba, kebahagiaan selalu milik orang lain kalau Anda tidak berhenti dan memperhatikan di mana kebahagiaan itu berada. Di hati. Jadi jangan syaratkan apapun untuk berbahagia. Syaratkan bahwa Anda mensyukuri yang telah ada pada diri Anda. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik Pak Mario, saya ingin berikan kesempatan kepada satu orang penanya Pak. Kita silakan. Masih punya waktu sedikit sekali, silakan. Yang ingin bertanya tunjuk tangan, saya akan menghampiri Anda dan memberikan mikrofon. Ini Pak, saya suka wajah orang ini. Yang mana Pak? Ini, ya. Bapak ini? Ya, baik betul. Pak. Oke. Selamat malam Bapak. Apa kabar? Dengan Bapak siapa? Tolong disebutkan namanya di mikrofon. Ya. Nama saya Umam dari Madura. Dari Madura? Jauh Pak. Sekali. Oh, Umam dari Madura. Ya. Selamat datang. Silakan Pak Umam, pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah bagaimana melanggengkan kebahagiaan itu. Oh. Bagaimana melanggengkan atau memperlama kebahagiaan itu. Selama ini saya perhatikan itu kebahagiaan itu sangat temporal. Misalnya seperti Pak Mbak tadi jelaskan, alangkah bahagianya kalau punya mobil gitu. Ketika udah mobil dapat, ternyata apa kebahagiaan itu hilang. Ya. Kayak gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Umam, terima kasih tepuk tangan. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia, izinkan saya dalam beberapa detik ini memikirkan cara menjelaskan yang paling baik. Ah, udah ketemu idenya. itu seperti menunjukkan kecepatan prosesornya ya. Gini, Anda itu tidak bisa lebih bahagia dari kemampuan Anda menampung kebahagiaan. Cantik ya, intinya baru nemu. Anda tidak bisa lebih bahagia dari kemampuan Anda menampung kebahagiaan. Itu sebabnya Tuhan menguji kita, dibor, supaya hati yang tersiksa lebih mensyukuri. Ya, hati yang kehilangan anak menghargai anak yang tersisa dan anak orang lain. Lihat. Jangan tolak penderitaan hanya karena tidak enak rasanya. Tuhan memperdalam, memperluas, memperbesar kemampuan hati kita menampung kebahagiaan melalui penyedihan. Karena kita tidak pernah lebih dekat kepada Tuhan kecuali dalam kesedihan. Jadi siapapun yang ingin menjadi lebih mampu berbahagia harus siap hatinya dilunakkan melihat penderitaan orang lain, ketidakadilan yang dikenakan kepada orang lain atau ketidakadilan yang dikenakan kepada diri sendiri. Satu-satunya cara untuk menjadi lebih mampu berbahagia adalah memperbesar kemampuan hati untuk mengasihi. Itu. Super sekali Pak Mario. Super sekali. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita tutup acara dengan penampilan dari Trio Libels, Pak, saya mohon berkenan memberikan kesimpulan. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super. Upaya adalah keajaiban yang mengubah keinginan menjadi kenyataan yang membahagiakan. Sahabat-sahabat saya yang super. Keinginan adalah sukses yang masih berada di alam gaib. Keinginan adalah keberhasilan yang masih gaib, belum ada. Satu-satunya cara untuk menjadikannya nyata adalah yang nyata bisa Anda lakukan. Apa itu? Upaya. Jadi orang yang mau melihat keajaiban terjadi dalam hidupnya, berupayalah. Trust in God. Banyak orang suka dolar, tapi tidak memperhatikan satu kalimat yang penting sekali. In God we trust. Kita percaya Tuhan. Jadi kalau begitu, kalau kita mau memperbaiki nasib kita, happiness first, kita mendahulukan kebaikan, kebahagiaan. Maka kita mengikhlaskan diri dalam dua arah. Waktu bekerja ikhlas. Menjadikan diri pelayan bagi kebaikan orang lain. Waktu bekerja ikhlas berangkatnya. Ikhlas menjadikan diri pelayan bagi kebaikan orang lain. Pulangnya waktu menanti hasil berserah. Karena Tuhan adalah sebaik-baiknya penghitung. Dan beliau akan memberikan kita rezeki dari sudut-sudut yang kita tidak tahu. Arahnya, berangkatlah ikhlas dalam menjadikan diri Anda sebagai pelayan bagi keuntungan orang lain. Lalu pulangnya, yaitu menanti hadiah dari kerja Anda, berserahlah. Lalu pasang wajah yang mudah disayangi Tuhan. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Pak Mario, terima kasih banyak. Super sekali, terima kasih. Pemirsa, demikianlah episode pada malam hari ini. Tentunya kita akan jumpa lagi, Pak, minggu depan. Jadi tetaplah selalu bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways.